masuk lagi berbaiat. Tapi itu juga bukan syarat masuk Islam. Tetapi untuk supaya komunikasi dengan sesama muslim gampang kalau sudah diketahui. Sebab kalau belum diketahui, orang ragu-ragu, benar enggak Islam. Tapi kalau sudah diketahui, lebih akrab komunikasinya. Artinya untuk mewujudkan ukhuwah Islamnya. Kemudian pertanyaan keduanya apa? Udah terjawab dua-duanya. Oh, aliran, iya. Hadis menyebutkan, tafarraqatil yahud, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Nasrani 72. Dan umatku 73. Semuanya di neraka kecuali satu. Mana satu itu? Yang ma'ana alaihi wa ashabi. Yang satu itu bukan nama golongan yang disebut Rasulullah, tapi sifat orang. Ya, kita perhatikan hadisnya. Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang selamat itu adalah orang yang mengikuti ajaranku dan mengikuti ajaran sahabatku. Sebab sahabatku pasti merupakan teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau ajaranku saja, artinya bagaimana praktek di masyarakatnya kan? Maka dibawa sahabat. Sahabat itulah kader Rasulullah. Barang siapa yang memang mengikuti ajaranku dan memperhatikan bagaimana sahabatku memperhatikan ajaranku, itulah yang akan masuk surga. Dari golongan mana mereka? Tidak disebut nama golongan. Jadi kalau pemanya digambarkan, kira-kira beginilah. Ini adalah umat Islam. Di sini ada kelompok A, B, C, terus sampai sekian banyak kelompok. Di sini ada satu orang yang taat Allah dan Rasul. Di sini ada 10 orang. Di sini ada pemanya 12. Nah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan ikut sahabat. Nama golongannya enggak tahu, beda-beda ini golongan A, ini B, ini C. Nah, di sini masuk surga. Dari sini juga masuk surga, di sini juga masuk surga. Jadi bukan nama kelompok, tapi sifat orang yang ada di kelompok itu. Dan kalau angka 73 itu angka yang sebenarnya, jangankan sedunia, se-Indonesia juga sudah lebih. Jangankan se-Indonesia, se-Bandung aja sudah lebih dari 73. Berarti kalimat 71, 72, 73 itu menunjukkan betapa banyaknya kelompok umat ini. Akibat banyaknya kelompok, orang akan kebingungan mana yang benar. Makanya jangan melihat nama kelompok, tetapi lihat isinya. Lihat ajaran Al-Quran, lihat ajaran Rasulullah, lihat bagaimana para sahabat ikut Rasulullah SAW. Dimanapun Anda berada, kalau pegangannya jelas, insya Allah selamat. Kalau sekarang di Bandung dikenal ada Persis, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Salafi, ada Hizbut Tahrir, ada Jamaah Tabligh, ada apa lagi, Al-Wasliyah, wah banyak lagi ya. Termasuk Persija-nya masuknya. Nah, dari mereka tentunya masing-masing kelompok ini ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Sehingga nanti orang Persis di surga ketemu dengan orang NU di surga. Nanti orang NU di neraka ketemu juga dengan orang Muhammadiyah di neraka. Dan orang Muhammadiyah di surga ketemu juga orang dengan orang Salafi, orang Hizbut Tahrir. Karena memang surga itu bukan milik kelompok, tapi milik orang yang memang berjuang melaksanakan perintah Allah, Rasul, dan mengikuti jejak langkah sahabat bagaimana cara mentaati Allah dan Rasulnya. Makanya hadis menyebutkan semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapa yang satu ini? Bukan siapa, bukan kelompok apa, tetapi sifatnya adalah yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabatku. Nah, itu yang harus kita pegang. Jadi dari semua kelompok ini boleh jadi ada sekian persen masuk sini dan sekian persen masuk neraka gitu. Nah, kita sering menemukan hadis tadi diperalat. Ya mungkin ibu juga mendengar begitu kan? Ini semuanya masuk neraka kecuali kelompok yang memang ini. Nah, mengklaim dirinya lah yang dijamin masuk surga. Dari mana tahu? bahwa kelompok mereka akan masuk surga semuanya. Dari mana tahu itu? Sebab sahabat tidak termasuk golongan mereka. Para ahli ibadah di Mekah, di Madinah tidak termasuk golongan mereka. Lah, bagaimana itu? Dan saya pernah dulu ya menemukan saling tuduh-menuduhnya itu antara lain ini NII ya, kemudian LDII, kemudian Ahmadiyah Qadiani. Nah, ini tiga kelompok ini memandang dirinya lah yang dijamin masuk surga, selain dirinya masuk neraka. Berarti kata ini neraka nih. Kata ini neraka nih, kan gitu. Kata ini juga, ini neraka nih. Kalau surga dari akhirat itu tidak ada murtad. Iya. Nah, kalimat murtad itu dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hijrah. Manakala orang yang sudah hijrah ke Madinah balik lagi ke Mekah karena dorongan nafsu, itu dianggap murtad. Diperalat pemahaman seperti itu untuk menghukum orang-orang yang keluar dari kelompok dianggap murtad. Bahkan belum lama ada orang yang masuk ke Maqdis, sekarang sudah menjadi karyawan di Maqdis. Dia keluar dari salah satu kelompok yang dulu dia aktif di situ, dan dia cerita kepada saya. Saya Ustaz, katanya, sudah dikatakan oleh atasan saya dulu, sekarang kamu, darah kamu halal buat saya karena kamu sudah murtad. Kalimatnya begitu itu. Ya Allah, itu jelas adalah vonis yang tidak pakai ilmu itu. Dia masih sholat, dia masih ibadah yang lain-lainnya, dan kelompok tersebut tidak punya jaminan. Apa jaminannya? Ya tapi kalau sudah berbaiat kepada kelompok ini, ya baik kalau saya pokoknya berbaiat lagi kepada kelompok yang lain yang lebih baik dari ini gimana? Dan sudah bukti kebaikannya, bagaimana itu? Apakah dianggap murtad? Ya adalah murtad dari kelompok lah, bukan murtad dari Islam. Yang tidak boleh kita murtad dari Islam. Kalau murtad dari kelompok mah enggak apa-apa deh. Karena sudah diketahui kelompoknya ini enggak beres, enggak benar, ya udah. Enggak apa-apa kalau keluar. Bahkan kalau memungkinkan tidak keluar tapi memperbaiki terus di dalam. Tidak mampu memperbaiki tapi malah dia khawatir akan dirinya akan terbawa, ya sudah silakan keluarlah sesuai dengan kemampuan dirinya masing-masing. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan atau masih ada? Iya, mangga silakan. Ya, hadisnya riwayat Muslim ini sahih nih. Rasulullah bersabda, "Man khala'a yadan min tha'atin laqiyallaha yawmal qiyamati la hujjata lah. Wa man mata wa laysa fi 'unuqi bai'atun mata mitatan jahiliyah." Siapa yang melepaskan tangan dari taat, artinya tidak mau taat lagi, ya, dia akan menemui Allah tanpa hujjah, artinya tiada yang membela. Dan siapa yang mati sedang tiada baiat di pundaknya, dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Ini hadis ini tidak bisa diragukan, riwayat Muslim. Yang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan baiat yang sebenarnya? Dan apa yang dimaksud dengan to'at? Apakah to'at kepada manusia sampai seperti itu? Padahal ada hadis yang lain, la ta'ata li makhluqin illa fi la ta'ata fi li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk dalam urusan tidak taat kepada khaliq. Nah, kalau sudah sampai kepada penekanan-penekanan yang tidak berlandaskan Quran dan Sunnah, tidak perlu ditaati, sebab ada ketaatan yang sangat terbatas kalau kepada manusia. Al-Quran menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasulih. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ini mutlak, kalau taat kepada Rasulullah, ngerti enggak ngerti, perintah datang dari Allah, taati. Lalu setelahnya menyatakan taat kepada Rasulullah dan taati juga pemimpin dari kamu. Kalimat minkum, dari kamu, dari orang yang beriman. Artinya yang memang disetujui oleh orang yang beriman, inilah pemimpin. Lalu fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kamu bersengketa pendapat, berselisih pandangan dalam sesuatu. Kalimat sesuatu ini apa? Urusan kebijakan yang ditetapkan oleh para pemimpin. Karena kalimatnya fi syai'in itu setelahnya menyebut pemimpin. Apabila kamu menemukan satu masalah yang tidak mencapai titik temu, dan masalah tersebut berupa kebijakan dari pemimpin, entah berupa masalah sosial, ekonomi, politik, lain sebagainya, harus bagaimana? Kembali baca Al-Quran, kembali baca sunnah Rasul, kembali baca teksnya apa adanya. Jangan sampai kita terbawa arus. Nah, tentu untuk memahami Al-Quran dan sunnah tidak bisa sembarangan, tapi harus dengan ilmunya. Dan tidak semua orang memiliki ilmu. Tanya kalau gitu para ulama. Maka saya pahami hadis tersebut seperti ini. Allah, kemudian Ar-Rasul, kemudian Al-Ulama, kemudian Al-Umara. Di sinilah masyarakat, Al-Mujtama. Jadi ketika ini diperintah untuk taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasul mutlak. Kalau taat kepada ulil amri, harus berlandaskan taat kepada dan Rasul. Manakala ulil amri mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, silakan baca Al-Quran, baca hadis. Susah, tanya ulama. Jadi urutannya Allah, Rasul, ulama, baru umara. Makanya di zaman dulu itu, al-ulama itu adalah penasehat umara. Ulama itu menasihati para pemimpin. Dan para ulama yang memang dulu menasihati para pemimpin, enggak mau digaji. Sebab kalau digaji, nanti menasihatinya berdasarkan pesanan. Banyak sekali dulu itu. Para ulama itu enggak mau digaji oleh para pemimpin. Saya datang ke sini ingin menasihati Anda. Dan itu para khalifah terdahulu pada zaman Amawiyah, zaman Abbasiyah, Harun al-Rashid, kemudian Al-Ma'mun. Itu banyak para penasihat di kalangan para ulama. Dan apabila mereka menasihati para pemimpin itu, sampai mereka pada menangis, bertaubat menghadap kepada Allah. Dan para ulama juga menasihatinya dari qalbu. Bukan berlandaskan pesan sponsor. Nah, ini perbedaannya dengan para penasihat sekarang. Kalau para masyarakat sekarang kan ya memang digaji, sehingga nasihatnya juga disesuaikan. Dan itu adalah sudah ada kebiasaan-kebiasaan dari ya agama lain. Di agama lain ada penasihat pemimpin itu suka ya tokoh agama lah gitu, dipanggil. Nih, saya minta fatwa nih dari Anda. Ini halal apa haram? Maka pemimpin agama berkata, maunya Tuhan gimana? Haram apa halal? Kenapa bertanya begitu? Iya, kalau memang maunya Tuhan halal, kami akan carikan dalilnya untuk menyatakan halal. Kalau maunya Tuhan haram, kami carikan dalilnya haram. Nah, di Islam tentunya kalau sudah sampai seperti itu, halal dan haram berlandaskan pesan sponsor, hancurlah sudah ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini hadis tidak bisa ditolak, hadisnya sahih riwayat Muslim. Cuma yang menjadi pemahamannya, di sini tidak disebutkan baiat kepada siapa. Jadi bisa dipahami, semua muslim yang taat kepada Allah, yang sudah berjanji setiap sholat, bahkan kita berjanji, itu kan baiat juga itu. Cuma baiatnya langsung kepada Allah, tidak berhubungan dengan sesama manusia. Dan di dalam Al-Quran jelas sekali perintah ditujukan kepada kita untuk berkata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah sudah merupakan pernyataan. Salatku, ibadahku, segala-galanya, hidup dan matiku untuk Allah, bukan untukku. Itu kan sudah menyerahkan diri segala-galanya kepada Allah. Hanya dipahami oleh sepihak bahwa itu belum berbaiat. Ya silakan-silakan saja, urusan pemahaman kok. Yang jelas Al-Quran tidak menyebutkan dengan langsung kalau sudah Nabi Muhammad tidak ada, harus ada pemimpin dan ditaati dan berbaiat untuk menyatakan keislaman. Enggak, yang ada adalah berbaiat untuk kerja, mengurus negara, mengurus umat. Itu namanya dibaiatnya pemimpin. Jadi kalimat pembaiatan terhadap pemimpin itu pengesahan pemimpin. Bukan kalau umpamanya salah seorang rakyat tidak ikut membaiat dia kemudian tidak islami. Enggak begitu. Dan yang membaiat Abu Bakar, membaiat Umar, membaiat Utsman, tidak semuanya muslimin. Hanya orang-orang yang hadir saja. Karena pada waktu itu kan belum ada alat elektronik kayak sekarang. Kalau kayak sekarang bisa saja kan seluruh dunia gitu menyatakan pembaiatan. Bisa saja kan melalui alat elektronik. Dulu kan belum ada. Yang hadir saja yang berbaiat, yang tidak hadir tidak. Itu pengertian berbaiat sangat luas lah. Baik. Insyaallah kalau memang ini belum cukup, belum memuaskan, dilanjutkan Rabu mendatang insyaallah. Kalau sekiranya ini masih perlu ditambah lagi pembahasannya. Karena saya juga di sini ya ada judulnya baiat harga mati. Ada juga judulnya tadi, apa tadi lupa lagi judulnya. Judulnya di sini baiat bukan baptis. Dan nanti juga akan ada pembahasan ini baru A B ini. Jadi saya baru menulis masalah kontroversi yang diawali dengan huruf A dan huruf B ini. Mungkin kelihatannya sampai huruf C saja nih untuk jilid satu ini. Nanti untuk huruf D kelihatannya jilid dua ini. Karena ini sekarang sudah 200 halaman nih. Baru sampai huruf B ini. Insya Allah nanti ini akan jadi buku, mudah-mudahan lancar ya cara penulisan dan juga karena memang waktunya saya waktunya kan sisa-sisa aja nih, ada waktu sebentar nulis tinggal lagi gitu, waktu sebentar nulis tinggal lagi. Ya kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Dan insyaallah pembahasan baiat kalau mau lebih lengkap lagi nanti akan saya bahas karya-karya para ulama yang merupakan syarat untuk berbaiat. Masih panjang lagi lah bahasannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.